Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan pengukur ancaman yang kedua, apa itu? Wazi. Istighfar. Apa hubungan antara istighfar dan taubat? Hubungannya masuk dalam kategori ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu sesuatu yang apabila dia bergabung maka maknanya berbeda, tapi kalau dipisahkan berdiri sendiri-sendiri maka maknanya sama. Taib. Atau dengan kata lain, hubungannya masuk dalam kategori kata-kata yang jika disebutkan sendirian memiliki makna sama, dan jika disebutkan bersama-sama maka bermakna beda. Nah, sekarang perbedaan antara istighfar dan taubat kalau disebutkan bersama-sama apa? Abdurrahman. Nah, istighfar memohon akan dilindungi dari kejelekan dosa-dosa yang lalu. Terus? Nah, kalau taubat adalah kembali pada Allah dan meminta perlindungan dari kejelekan yang dikhawatirkan di waktu yang akan datang akibat dari amalan-amalan yang buruk. Taib. Dan di sana ada perbedaan yang lebih mudah antara keduanya. Apa itu? Apa Sukainah yang ditambahkan kemarin? Antara taubat dan istighfar. Kalau taubat itu kembali kepada Allah dari suatu dosa dan mencabut diri darinya. Sedangkan istighfar tambahan dari itu, yaitu nah, selain kembali kepada Allah, dia juga meminta maghfirah, meminta ampunan. Kalimat-kalimat yang sama seperti itu diantaranya apa saja? Indah Maulana, fakir dan miskin. Terus, al-fakir dan miskin. Perbedaannya apa kalau disebutkan bareng? Fakir maknanya apa? Miskin maknanya apa? Kalau disebutkan bersamaan. Miskin masih memiliki walaupun sedikit. Atau disebutkan al-mukil. Sedangkan fakir tidak punya apa-apa sama sekali. Baik. Kata yang lain. Abu Abdul Aziz. Al-ithm dan al-udwan. Al-ithmu wal-udwan. Bedanya apa? Ketika disebutkan berbarengan, apa perbedaan antara al-ithmu wal-udwan? Ini perbedaan yang disebutkan para ulama juga, bahwasanya al-ithmu itu yang masuk kategori ithm, yaitu tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Itu ithmun. Sedangkan udwan adalah fi'lul ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan, karena dia melanggar, melampaui batas. Ada juga yang mengatakan al-ithmu itu kemaksiatan secara umum, sedangkan udwan yaitu kezaliman terhadap sesama makhluk. Kalau kata-kata yang lain yang seperti ini juga keadaannya apa? Mutaifah. Al-birru wa taqwa bedanya apa? Kalau al-birru fi'lu ta'ah, melakukan ketaatan. Terus? Kalau at-taqwa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Taib. Tajan nubuha. Yang lainnya apa, Talha? Al-fusuq wal-isyan, bedanya? Kalau al-fusuq? Al-kufur, terus? Maksiatan. Apa kemarin? Al-fusuq wal-isyan, bedanya? Pak Umar? Naam, al-fusuq al-ma'asil kabirah, sedangkan al-isyan as-saghirah. Baik, yang masuk kategori fusuq itu dosa-dosa besar, sedangkan al-isyan dosa-dosa kecil ini kalau disebutkan bersama-sama. Naam. Sekarang kita masuk pada as-sababut tsalits. Al-hasanat, di antara yang menggugurkan dosa-dosa ikhwan dan juga mencegah dijatuhkannya hukuman adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang lain yang dia lakukan. Kenapa? Fa innal hasanata bi asyri amsalha wa sayyi'ata bi mithliha. Sebab kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 yang semisal dengannya, sedangkan keburukan itu dibalas dengan yang semisalnya saja. Berarti ya kawan, seorang melakukan kebaikan diganjar 10, dan kejelekan satu yang dia lakukan, dia diberi apa? Balasan satu yang semisal. Maka tentunya betapa celakanya seseorang yang ketika kondisinya seperti ini, sudah diberi kemurahan yang banyak, kok masih lebih banyak kesalahan-kesalahan dan keburukannya. Falwailu liman ghalabat ahaduhu asharati. Maka celaka orang-orang yang balasan satu persatu itu mengalahkan apa? Balasan yang dilipat gandakan 10 kali. Ini menunjukkan saking banyaknya apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan kan satu ditulis satu. Kebaikan 61 dilipat gandakan 10. Kalau sampai satu kok mengalahkan yang puluhan, ini tentunya wail, tentunya celaka baginya. Faqala ta'ala innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah katakan sebetulnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapusnya. Misalnya kawan, seorang terjatuh dalam ketergelinciran dalam dosa kemudian menyesali, maka upaya untuk menghapusnya ya berusaha segera untuk melakukan kebaikan agar bisa tertutupi. Cuman untuk hadis ini kawan, hadis yang masyhur dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, taib, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Taib, padanya Maimun bin Abi Syabib tidak mendengar dari Abi Dzar, sehingga terjadi inqita' pada hari tersebut. Cuman hadits ini juga datang dalam riwayat waqi' pada kitab Zuhud beliau ikhwan dari jalan Tirmidzi, tapi dari sahabat yang lain yaitu Mu'adz bin Jabal. Dan riwayat ini tentunya riwayat yang apa? Keliru, ikhwan. Kalau dinisbahkan kepada Mu'adz. Karena para thiqat yang lain menjadikan hadis ini sebagai hadis Abi Dzar, bukan hadis Mu'adz. Dan juga para imam telah menegaskan wassahih hadis Abi Dzar, dan yang benar hadis ini adalah hadis Abi Dzar. Ini dari satu sisi bahwasanya diperselisihkan tentang sahabinya, dan yang rajih itu dari Abi Dzar. Naam. Dan itu pun pada sanadnya masih ada cacat berupa inqita', keterputusan antara Maimun bin Syabib dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Cuman hadis ini, ikhwan, naam, memiliki penguat berupa apa? Mutaba'ah, yaitu adanya jalan-jalan yang lain yang saling mengokohkan. Oleh karena itulah Syalbani rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwasanya hadis nam yasruh lil hujjiyah, bisa dikatakan atau bisa sampai derajat sebagai apa, hujjah, dan dihasankan. Nah, jadi kesimpulan hadis ini hasan li ghairihi, sebagaimana telah menghasankannya Syalbani dalam As-Sahihah dan Syamukbil rahimahullah ta'ala dalam Tahqiq Tafsir Ibnu Katsir. Dan hadis ini hadis yang masyhur dan bagus padanya. Sebagian mengiklal hadis dengan irsal. Memang hadis ada penyakit berupa irsal. Taib. Cuman telah datang jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan. Seperti datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, itu kesimpulan akhir. Qala wassabab ar-rabi', dan sebab yang keempat. Al-masa'ib ad-dunyawiyah, musibah-musibah di dunia. Baik. Ini juga termasuk penggugur dosa, ikhwan, dan juga apa? Penggugur hukuman yang mau dijatuhkan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kufira biha min khatayah. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri, juga dari Abi Hurairah. Ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mu'min pun. Nah, ini mencakup semuanya, yang laki-laki maupun perempuan. Yang penting dia masuk kategori mu'min. Min wasabin, yang berupa wasab. Al-wasab ay al-marad, yaitu sakit. Dan menimpa mukmin berupa sakit. Wala nasabin, dan kelelahan. kelelahan, kepenatan di dunia ini yang dia rasakan. Wala ghammin, wala hammin, wala hazan. Ini ketiga-tiganya, khonifillah, hampir sama. Berkaitan dengan apa? Kegundahan, kesedihan, kegalauan, semuanya. Jadi rasa sedih, gundah, galau di dunia ini. Ketika menimpa seorang mukmin, sampai-sampai duri yang menusuknya itu tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali dengan sebab itu semua kesalahan-kesalahannya ditebus. Kesalahannya badi hapus. Kufira biha min khotoyah. Oleh karena itulah butuh ihtisab ketika seorang mukmin mendapatkan musibah. Sekecil apapun, nah, kebentur kepalanya sedang jalan tiba-tiba kejedut, kebentur, nah, ihtisab. Itu diharapkan untuk menghapus dosanya. Taib, sedang jalan tiba-tiba terperosok jatuh. Ini juga, nah, sebab terhapusnya dosa. Semuanya yang menimpa mukmin dari musibah-musibah yang kecil apalagi yang besar, ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atasnya. Wa fil musnad annahu lama nazala qauluhu ta'ala may ya'mal su'a yujza bih. Dalam musnad tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang melakukan keburukan. Su'an di sini nakirah dalam konteks apa? Syarat, memiliki makna umum. Yujza bih, mesti akan dibalas. Maka Abu Bakar perhatikan ketika beliau betul-betul memahami makna dari hadis ikhwan secara zahirnya. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, nazalat qasimatul dhahr. Wa ayyuna lam ya'mal su'an. Beliau memahami bahwasanya ini umum. Keburukan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba mesti akan dibalas. Makanya datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, telah turun qasimatul dhahr. Sesuatu yang menjadikan apa? Menjadikan punggung ini hancur. Dalam artian sesuatu yang berat untuk ditanggung. Siapa di antara kami yang tidak beramal keburukan? Takut bersama dengan banyaknya amalan saleh yang beliau kumpulkan. Ini Abu Bakar. Dan inilah mukmin ikhwan. Mereka mengumpulkan baiknya amalan diiringi dengan kekhawatiran, berbeda dengan orang munafik. Mereka mengumpulkan sedikitnya amalan disertai apa? Rasa aman. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin, alasta tansibu, alasta tahzan, alasta yusibuka al-la'wa, fadhalika ma tujzau nabih. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah engkau mengalami kelelahan di dunia? Bukankah engkau merasa bersedih di dunia? Bukankah menimpamu nam penyakit-penyakit? Nah, maka itulah apa-apa yang dibalaskan dengan yang dibalaskan untuk apa? Untuk keburukan yang dilakukan. Jadi termasuk dari balasan atas keburukan untuk apa? Untuk menggugurkannya, yaitu ditimpakannya musibah, rasa sedih, kegalauan dan seterusnya. Hadis ini, nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir dan yang lainnya, ikhwani fillah. Nah, padanya ada kedzaifan. Sebagaimana Syekh Munqidh rahimahullahu taala telah katakan, padanya apa? Inqita antara Abu Bakar Ibnu Abi Zuhair, nah, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Cuman memiliki jalan-jalan, ikhwan, Walaupun kalau berdiri sendiri-sendiri ada kelemahan, tapi dengan penggabungan jalan-jalan tersebut, nah bisa sampai derajat hasan. Wallahu ta'ala alam. Bisa dihasankan. Dari sana ada riwayat dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika turun ayat may ya'mal su'a yujzabih balagat minal muslimina ma balagan syadida. Maka apa menimpa kaum muslimin ketika turun ayat itu, ikhwan, suatu hal yang terasa berat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan qaribu wasantidu fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kafarah hatta nakbati yungkabuha awishyaukati yushakuha. Berupayalah untuk mendekat dan berupayalah untuk lurus tepat pada kebenaran, sebab pada semua apa yang menimpa muslim itu adalah kafarah. Walaupun apa an-nakbah yungkabuha, yaitu seorang terperosok, terjerembab, ataupun duri yang menusuknya, itu semua sebagai kafarah. Qala fal masaibu nafsuha mukaffirah. Jadi musibah-musibah itu secara sendirinya adalah penghapus dosa. Jadi dengan musibah itu dengan musibah itu sendiri sudah sebagai apa, sebab terhapusnya dosa. Kemudian untuk mendapatkan nilai lebih, wabisabri alaiha yuthabul abdu, dan dengan bersabar atas musibah tersebut si hamba akan diberi pahala. Ini bedanya. Nah, karena itulah rugi kalau sudah terkena musibah kemudian dia apa? Dia luput dari kesabaran. Karena dengan tidak bersabar luput darinya pahala. Padahal pahala kesabaran pahala yang tidak terbatas banyaknya. Wabisakhati ya'tamu, dan dengan as-sakhat yaitu ketidakterimaan terhadap takdir yang diberikan, dia akan berdosa. Wasabru wasakhatu amrun akhar ghairul musibah. Dan kesabaran serta ketidakterimaan itu adalah perkara lain selain musibah. Fal musibatu min fi'lillahi la min fi'lil 'abdi. Sebab musibah itu dari perbuatan Allah, bukan dari perbuatan hamba. Wa hiya jazaa'un min Allah lil 'abdi 'ala dzanbihi. Dan itu adalah balasan dari Allah untuk hamba atas dosanya. Wa yukaffiru dzambahu biha, dan Allah hapus dosanya dengan sebab musibah yang diberikan. Sehingga bahwa musibahnya itu sendiri sudah merupakan penghapus dosa, ikhwan. Sabar atau tidak sabar. Tapi kalau sabar semakin bertambah dengan ditambahkan pahala. Kalau tidak sabar, maka dia mendapatkan dosa tersendiri. Wa inna ma yuthabul mar'u wa ya'thamu ala fi'lih, dan hanyalah hamba itu diberi pahala dan diberi dosa atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, berarti dalam suatu musibah, karena musibah itu dari sisi Allah, ini tidak ada hubungannya dengan apa? Masalah pahala atau dosa. Sampai hamba itu mensikapinya dengan sabar atau dengan as-sakhat. Kalau sabar dia dapat pahala, kalau sakhat dia dapat dosa. Wasabru wasakhatu min fi'li, dan kesabaran serta ketidakterimaan dari perbuatan hamba, disitulah ada pahala ada dosa. Wa in kana al-ajru qad yahsulu bi ghairi 'amalin min al-'abdi. Nah, walaupun pahala itu terkadang bisa didapatkan tanpa amalan dari hamba itu sendiri. Bal hadiyatun min al-ghair, bahkan berupa hadiah dari orang lain. Tapi pada amalan-amalan yang datang dalil, untuk bisa apa, pahalanya dihadiahkan kepada orang lain. Aufatul minallah min ghairi sabab, atau seorang mendapatkan pahala, ikhwan, dengan keutamaan dari Allah, kepemurahannya tanpa ada sebab. Qala ta'ala wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah berikan dari sisinya, perhatikan min ladunhu, terserah Allah, pahala yang agung. Fanafsul maradi jazaun, fakaffaratun lima taqaddam, sehingga sakit itu sendiri, ikhwan, merupakan balasan dan merupakan penghapus dosa berdasarkan penjelasan yang telah lewat. Makanya untuk semakin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dalam musibah, ikhwan, hendaknya kita bersabar. Fakatsiran ma yufhamu minal ajri ghufranud dzunub walaysa dzalika madlul walaysa dzalika madlulahu wa innama yakunu min lazimihi. Dan kebanyakan yang dipahami dari pahala itu adalah pengampunan dosa. Ini bukan, ya, bukan itu yang ditunjukkan oleh apa? Makna ajr, ikhwan. Jadi ajr itu beda. Tapi ajr itu berbeda dengan pengampunan dosa. Tapi apa? Wa innama yakunu min lazimih. Hanyalah pengampunan dosa itu adalah apa? Kelaziman dari seorang diberi pahala. Paham? Jadi pahala itu bentuknya bukan pengampunan dosa, beda. Tapi seorang diberi pahala, kelazimannya apa? Dosanya diampuni. Paham? Nah itu. Karena apa? Seorang diberi itu ada nilai lebih. Nilai lebih. Qala sababul khamis, sebab yang kelima. Adzabul qabr, azab kubur yang dirasakan hamba. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala. Nah, itu juga sebagai apa? Pengukur dosa, ikhwan. Sehingga seandainya Allah kehendaki dengan di azab kuburnya dosanya sudah habis, dia tidak perlu masuk ke neraka ketika tegak hari kiamat. As-sababu sadis, du'aul mu'minin wastighfaruhum fil hayati wa ba'dal mamat. Doanya kaum mukminin dan permintaan ampunan mereka. Nah, di waktu hidupnya dia atau setelah kematiannya dia, ada orang yang memintakan ampunan. Ini bermanfaat. As-sababu sabi' ma yuhda ilaihi ba'dal maut. Yaitu apa saja yang dihadiahkan kepada dia setelah kematiannya. Min thawabi sadaqah, berupa pahala sadaqah. Dan ini datang dalil bahwasanya pahala sadaqah boleh dihadiahkan. Maksudnya apa? Seorang bersedekah, ikhwan, dengan niatan bahwasanya pahalanya untuk si fulan yang telah meninggal boleh. Baik itu orang tuanya, ayahnya, saudaranya, anaknya atau yang lainnya. Au qira'atin atau qira'ah. Adapun qira'ah, ikhwan, terjadi khilaf yang panjang dan khilaf kuat dalam masalah ini yang insyaallah taala akan kita bahas pada akhir-akhir kitab. Pada akhir kita bahwasanya yang rajih qiraatul Quran bukan termasuk amalan yang pahalanya bisa dihadiahkan. Au hajjin atau haji. Adapun haji, na'am, ini bisa seorang menghajikan orang yang lain yang telah meninggal ataupun yang belum meninggal. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa sayatil kalamu ala dzalika insyaallah, akan datang penjelasannya insyaallah di akhir-akhir. As-sababu tsamin, sebab yang kedelapan. Ahwalu yaumil qiyamah wa syada'idu, kengerian hari kiamat dan beratnya yang dihadapi di hari kiamat. Ini juga termasuk apa? Mukaffirah, termasuk penghapus kesalahan-kesalahan, ikhwan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika.